ceke aku ndara Gusti urepku tansah diberkahi hatiku ayem tentrem hatiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti urepku tansah diberkahi hatiku ayem tentrem hatiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Jeke aku nderek Gusti urepku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi jeke aku nderek Gusti urepku tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur.